Semua aplikasi Bitum ku mainkan perlahan-lahan. Itu memang kesukaanku, itu memang gaya hidupku. Apabila aku mati nanti, akun Bitum ibu yang pegang. Kain kafanku adalah ke Bitum. Batu nisanku bentuk logo Fitur. Hei kawan, mari bermain Fitur. Bermain Fitur. Bermain Fitur yang lagi jalan. Yuk install Fitur. Yuk install Fitur. Yuk install Fitur.